Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dua hadis. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah wa Ahmad. Kemudian riwayat kedua dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ahmad dan Tirmidzi. Beliau membuat bab Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Al-amru kulluhu lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Bahwasanya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah saja, Allah semata. Tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah, baik nabi ataupun malaikat ataupun selain dari keduanya. Baik. Demikian juga ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membuat bab dalam kitab Tauhid, bab Qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluku syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nassan, al-ayah. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surat Fatir 13-14 dan hadis Anas, demikian juga hadis Ibnu Umar. Terus tambah lagi ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global dari hadis yang sudah dibaca tadi. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rakata yawm Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam khala, yang terjun. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjun pada peperangan pada hari Uhud. Didda a'da'illahi al-musyrikin, melawan musuh-musuh Allah Ta'ala dari kalangan kaum musyrikin. Fahazama al-musyrikin fi awwali al-ma'rakati. Lalu Nabi SAW memukul kaum musyrikin pada awal peperangan, memukul mundur mereka. Summa bisababi mukhalafati ba'dil jaysh. Kemudian karena disebabkan oleh mukhalafah, penyelisian sebagian dari pasukan, bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian pasukan yang berada di atas gunung untuk tetap bertahan apapun keadaannya, menang ataupun kalah. Karena mereka melihat ada kemenangan, ya, kaum musyrikin terpukul mundur, mereka ikut turun sebagiannya. Maka disebutkan tadi, fahazama al-musyrikin fi awwali al-ma'rakah, pada awal pertempuran kaum musyrikin bisa dipukul mundur, kocar kacir. Kemudian terjadi penyelisihan oleh sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya dimaksiati, tidak dijalankan oleh sebagian pasukan. Qala wa li hikmatin aradaha Allah, dan karena suatu hikmah yang Allah inginkan. darat ad-da'iratu 'alal muslimin, maka ad-da'irah musibah menimpa kaum muslimin. Fastashhida ba'du as-sahabati, maka sebagian sahabat mati syahid. Sebutkan 70 sahabat yang meninggal dunia. Wa usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi juruhin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustab'idan falaha ha'ula'i al-musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, karena menganggap perkaranya jauh, sulit sepertinya, karena perbuatan mereka yang luar biasa, membunuh sekian sahabat dan melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau mungkin perhitungan manusia, enggak mungkinlah. Enggak mungkin mereka beruntung. Enggak mungkin mereka masuk Islam. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepat sesuai dengan babnya al-amru kulluhu lillahi wahdahu la syarikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Kufur, musyrik. Namun Allah menghendaki yang lainnya, kan demikian. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mewujudkan iradah kauniyah tadi. Wadukhulahum fil Islam. Nabi mengucapkan ucapan yang menunjukkan ya sepertinya sulit mereka beruntung dan masuk Islam. Haythu balagha bihim as-safahu wal-inadu ila hadzal haddi. Tatkala tindakan safah, tindakan bodoh dan pembangkangan ya telah menimpa mereka, sudah luar biasa parahnya, jahatnya, kejamnya, ila hadzal had, sampai batasan semacam itu nabinya dilukai. Kaifa yufrihu qaumun shajju nabiyyahum, bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai nabi mereka. Thumma da'a ala jama'atin min sanadidihim. Famadha kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ala. Ini mendoakan kejelekan, kehancuran, kebinasaan kepada sekelompok orang dari para pemimpin mereka, pemimpin kufar, musyrikin. Yang didoakan adalah apa? Pentolan-pentolannya mereka. Memadakan apa yang terjadi? Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham. Laqad anzalallahu al-alimul khabiru wal-maliku al-mutasarrifu. Allah Ta'ala benar-benar menurunkan zat yang maha mengetahui, yang maha mengerti, ya, yang memiliki, yang bertindak. Alladhi lahu al-khalqu wal-amru, yang di tangan Allah Ta'ala, Allah yang memiliki penciptaan dan perintah. Walahu al-hukmu fid dunya wal akhirah, hanya milik Allah Ta'ala al-hukm, hukum di dunia dan akhirat. Ala akrami rusulih, ay angzala ala akrami rusulih. Allah menurunkan kepada rasul yang paling mulia, rasulnya yang paling mulia. Apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, kau enggak memiliki ya peluang sama sekali dalam hal ini. Berikan taufik, hidayah, ilham. Au yatubu alaihim, ataupun menerima taubat mereka, Allah yang memiliki hak. Au yu'adzibahum, atau baik menyiksa mereka, fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka orang-orang berzalim. Ai la ai li al-mulku wahdi wal hidayatu wal idlalu biyadi, hanya milikku, hanya untukku kepemilikan. Allah yang miliki semuanya, langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia. Hanya milikku, hanya untuk li al-mulku, bagiku kepemilikan semata. Demikian pula hidayah, menyesatkan itu juga di tanganku. La mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'tu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi tatkala aku memberikan, memberikan hidayah, memberikan taufik. Ya. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'tu, pada perkara yang aku halangi. Tsumma syaa Allahu al-hidayata lahum, kemudian Allah Ta'ala menghendaki hidayah bagi mereka. Tiga tokoh tadi masuk Islam, dan bagus Islamnya. Ya Pak, ini kufur musyrik, bahkan jadi para pemimpin. Fahadahumullahu lil-islami fakanu min khiyarati junudih, kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka masuk agama Islam, dan termasuk dari khiyarah junudi, termasuk dari pasukan terbaik. Ya. Tentara-tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Wa akhlasihim lahu, dan orang yang paling ikhlas lahu di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Allah Subhanahu wa taala. Fakanu min khiyarati junudi, mereka termasuk dari pasukan-pasukan Allah yang terbaik, dan orang yang paling ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam membela agamanya, demikian pula ikhlas dalam menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fatahallahu bihim ad-dunya wa hadallahu umaman ala aidihim, masyaallah. Ya, ternyata di luar dugaan. Ya, di luar dugaan manusia, Allah balik kalbunya. Yang dahulu memusuhi Islam, musuhi Nabi, berubah membela Islam, bahkan menjadi sebab sekian orang, ya, mendapatkan hidayah. Wa fatahallahu bihim ad-dunya, Allah buka dunia, yakni kemenangan. Allah bukakan kemenangan untuk kaum muslimin bihim, dengan sebab mereka. Wahadallahu umaman, dan Allah berikan hidayah kepada sekian umat, ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka, besar jasanya. Fahal yakunu min unqala man ya'taqidu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah patut bagi orang-orang yang berakal, orang yang meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, atau selain Nabi, lebih-lebih bawahnya, annahu ya'lamul ghaiba, bahwasanya Nabi mengetahui perkara ghaib, au yatasarrafu fil kaun, atau memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Ini dalil yang sangat jelas dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi tidak tahu peristiwa yang akan terjadi. Ternyata Allah berikan hidayah. Ya. Maka lebih-lebih yang lainnya, padahal Nabi diturunkan wahyu kepadanya. Namun karena dalam hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain, Allah berikan hidayah kepada, ya, pentolan-pentolan tadi masuk Islam. Qala, wahal yakunu aqilan man yalja'u ila ghairillah fi syada'id, apakah hal yakunu aqilan, apakah bisa dikatakan sebagai orang berakal, orang yang yalja', orang yang menyandarkan kepada selain Allah, dalam hal fisyada'id, dalam menghadapi malapetaka, musibah, bencana. Wa yantaziru minhu an-najdah, wa yantaziru minhu an-najdata. Lalu dia menunggu dari orang tadi, makhluk tadi selain Allah, najdah, nasr, pertolongan. Ditunggu-tunggu yang akan datang. Qala wa kashfa al-kurubi, dan menunggu kashfal kurub, diangkatnya malapetaka musibah. Ini barakallahu fikum menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya keikhlasan dalam amalan kita. Dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesyirikan, kekufuran, ya, masih ada peluang untuk bertaubat selama dia hidup di dunia. Sebaliknya juga, ya, sebaliknya, sebesar apapun iman dan takwa seseorang, amal kebaikan, amal soleh, andil dia dalam dakwah, andil dia dalam membela Islam, tidak ada jaminan bahwasanya dia itu mati di atas keistiqoman. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak memohon agar Allah memberikan keistiqomahan. Karena enggak tahu, seorang pun enggak tahu. Sampai ada orang yang sampai disifati sebagian ahli ilmu, Syekh bin Baz, qadishtara kutubah, qadishtara al-jannah bi kutubi. Dia telah membeli surga, ya, sampai disifati itu. Dia membeli surga dengan kitab-kitabnya. Kenapa? Karena membela akidah al-sunnah wal-jamaah, membela Islam, membantah orang-orang yang mulhid, orang-orang yang merusak agama Islam. Namun di akhir kehidupannya dia menjadi murtad. Nah, menjadi murtad, menjadi orang rafidah, syiah rafidah, berbalik menyerang Islam, ganti arah menyerang agama Islam. Seakan-akan kitab-kitab yang sebelumnya sudah enggak pakai, dia bantah keluar lagi dengan kitab dia yang lain. Ya. Al-qulub biyadillahi azza wa jal, bain inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Qalbu, qalbu hamba itu di antara dua jari, dari jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Ala innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya pandangan-pandangan mereka tidaklah buta. Mereka melihat. Bisa dipakai untuk melihat, memperhatikan. Walakin, namun walakin ta'mal qulub, hakikatnya qalbu-qalbu mereka yang buta, qalbu-qalbu yang ada dalam dada-dada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yustafadu min hadaini al-hadithain. Perkara yang bisa diambil faedah dari dua hadis ini, al-faedatul ula fihi uqu'u al-asqami wal-ibtila'i bil-anbiya. Pada hadis ini terdapat uku al-asqam, ditimpakannya al-asqam, penyakit, ujian kepada para nabi dan rasul, diuji dengan penyakit, dengan malapetaka. Liya'lama annahum minal bashari, agar diketahui bahwasanya mereka itu juga manusia, bukan Rabb, bukan Khaliq, bukan Malik, bukan Mutasarrif, bukan pencipta alam semesta, bukan yang memiliki semua urusan, urusan tangan Allah. Agar diketahui bahwasanya mereka itu juga manusia. Tusibuhum mihanud dunia, ujian-ujian dunia menimpa mereka. Wa yatara'u ala ajsamihim ma yatara'u ala ajsamil bashari. Yatara'u, menimpa pada tubuh-tubuh mereka apa yang menimpa pada tubuh-tubuh manusia yang lain. Ya. liyatayaqqana annahum makhluqun, agar diyakini bahwasanya mereka juga makhluk, marbubun, diatur oleh Allah. Wala yuftatanu bima zahara ala aydihim minal mu'jizat wa yulabbisu asy-syaitanu min amrihim ma labbasahu ala an-nasara wa ghairihim. Dan wala yuftatan, dan agar tidak menjadi fitnah, ujian, cobaan dari apa yang zahara, yang tampak melalui tangan-tangan mereka berupa mukjizat, agar tidak terfitnah sehingga menuhankan, mengagungkan. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yulabbis, dan syaitan mentalbis, menyamarkan perkara mereka. Ma labbasahu, apa yang ditalbiskan, disamarkan oleh syaitan kepada kaum Nasrani ataupun yang lainnya. Qalahu al-Qurtubi, diucapkan oleh Al-Qurtubi. Maksudnya apa? Jangan kemudian karena adanya mukjizat, ayat-ayat yang luar biasa tadi, menyebabkan seorang apa? Hulu, ekstrim. Ekstrim. La tatruni kama la tatruni kama atrati an-Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas terhadap diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Isa melampaui batas sebagaimana Nasrani melampaui batas pada Isa. Ya. Beliau itu manusia. Meninggal dunia. Ya, lebih-lebih yakni setelah beliau meninggal dunia, pada kehidupan beliau saja tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah. Qala al-thaniya fihi mashru'iyatu al-qunuti fin nawazil. Pada hadis ini terdapat dalil disyariatannya kunut nazilah. Kunut nazilah, nawazil, dilakukan ya setiap salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sesuai dengan kebutuhan yang dipandang perlu, yakni terkait dengan musibah yang menimpa ya kaum muslimin melalui tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi, karena musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, orang-orang kafir, menzalimi kaum muslimin. Ya. Pernah juga dalam peristiwa yang lain, Nabi SAW juga melakukan kunut nazilah. Ketika terjadi pengkhianatan, Nabi SAW diminta untuk mendatangkan qurra. Sebutkan di sana juga 70. Ternyata dalam perjalanan dikhianati, mereka dibunuh. Ya. Maka terjadi apa yang terjadi, Nabi pun ya, melakukan kunut nazilah sesuai dengan hajat yang dipandang perlu di situ, sesuai dengan apa yang difatwakan, ditetapkan oleh pemerintah. Nabi sebagai pemerintah di saat itu, Rais al-Azam, pemimpin tertinggi. Di sini juga tidak menunjukkan adanya apa, kunut subuh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang hakikatnya doa kunut witir. Ya. Doa kunut witir termasuk dari kebid'ahan. Qala ats-tsalitsa wa fihi jawazu ad-du'a'i 'alal musyrikin bi'ayanihim. Di sini menunjukkan bolehnya mendoakan kaum musyrikin dengan menyebutkan a'yan, individu-individu, nama-namanya, person-personnya. Nabi menyebutkannya du'ala Sufwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham, karena tatkala itu masih musyrikun. Fi salati, pada waktu salat, memohon kepada Allah Ta'ala. Wa la yu'athiru dhalika fi shalah, hal itu tidak memadharatkan salatnya, enggak merusak. Kenapa di sini? Karena ya di sini doa. Doa yang dipanjatkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, yang membatalkan salat apa? Al-kalam bainan nas. Al-kalam bainan nas, berbicara sesama manusia. Sesama manusia. Arahnya, arah pembicaraannya kepada orang lain, bukan kepada Allah. Kalau ini kepada Allah Ta'ala, seperti seorang yang bersin, alhamdulillah, ini pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memuji Allah Ta'ala. Ya. Adapun yang satunya, mengucapkan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Pembicara khitabnya kepada manusia. Adapun kalam baina al-abdi wa rabbi, yakni seorang hamba berucap kepada Allah Ta'ala seperti doa ini, tidak mengapa dalam salat. Adapun kalam bainan nas, hadzal ladzi yubtilu as-salat, ini membatalkan salat. Qala ar-rabi'ah wa fihi anna al-amra wal mulka kullahu lillah. Di dalamnya terdapat dalil wasnya al-amr, perintah dan kepemilikan. Atau al-amr bisa bermakna dengan jamak al-umur, segala sesuatu. Ya, ana lahul khalq wal amru, penciptaan dan perintah. Bisa juga al-amr, yakni tadi maknanya al-amr, al-awamir, perintah, demikian pula al-umur, segala sesuatu. Wasaya segala sesuatu, wal mulk dan kepemilikan, kulluhu lillah, kulluhu lillah. Annal amra wal mulka kullahu lillah, wasanya segala sesuatu itu miliknya Allah. Faqad da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-musyrikin wa sadati as-sahabati was-sadatu as-sahabati yu'minuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kaum musyrikin dalam keadaan sadat, para pemimpin, tokoh-tokohnya, sahabat, yu'minun, mengamini. Falam yastajib lahum fi al-mad'uwi, Allah tidak mengabulkan ya doa mereka, alaihim, terhadap musuh-musuh tadi. Summa hadahumullahu lil iman, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman. Jadi iman, menjadi kaum muslimin, jadi sahabat ya yang bagus keimanannya, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka sebab kemenangan-kemenangan pada sebagian peperangan. Nah, Allahu a'lam. Mungkin sedikit mengulang tadi, fakanu halaman 196. Fakanu min khir, kita tadi ana baca min khirati, min khirati, dengan sukun ya, min khirah, min khirati junudi, mereka termasuk dari khirah, yakni orang-orang terbaik. Huwa khiratullah min khalqihi, dalam Qurratul Uyun, mereka adalah pilihan-pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Kita baca satu hadis untuk dihafal pada pertemuan berikutnya. Al-hadithu tasi' sidqul iman, kebenaran iman. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, serta semua manusia. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, mutafakun alaih. Banyak hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, Allah alam. Gak ada. Ya. Kalau di kampung desa itu biasanya kan, kalau ada orang meninggal itu bantu-bantu itu, Ustaz. Bantu-bantu menyiapkan ya untuk persiapan pemakaman. Ke pemakaman, ya. Nah, itu dari pihak yang meninggal sahibul hajah itu. Sahibul kurban. Saya musibah. Musibah itu menyiapkan minuman. Hmm. Nah, itu yang batu-batu itu suruh makan itu gimana? Yang kalau sudah selesai itu biasanya. Penyiapan minuman sewajarnya. Iya, ya makan sama minum. Itu asalnya gimana? Biasanya cuma minuman ya, minum sama makanan juga. Itu kalau tamunya. Kalau yang tamunya kan minuman. Nah, itu kalau selesai itu kan masak-masak itu. Hmm. Nah, itu sediakan makanan untuk makan sebenarnya. Kalau di kampung. Kalau yang dimaksudkan ya ini sekedar untuk minum atau makan karena juga tadi apa kerja kan itu ya butuh tenaga. Insya Allah sih nggak mengapa dengan itu. Ada punya larangan di sana yang seperti peringatan-peringatan itu dari apa itu malam pertamanya kemudian sampai 7 hari biasanya ya larangnya ke situ. Nah sekedar menjaga hubungan baik. Syukur-syukur yang membuatkan bukan lagi apa. Sahib musibahnya, tetangganya yang bantu. Nah. Allah alam. Jadi arahnya larangannya di sana apa? Peringatan-peringatannya itu. Nah. Kalau misalnya makan ya seperlunya, jangan kemudian memanfaatkan kesempatan. Insya Allah sih tidak mengapa, itu barang yang apa ya sir yang ringan, enggak berat bagi mereka. Tidak masalah. Ya, arahnya ke sana. Syukur-syukur ya dari yang apa yang datang membawakan untuk mereka, membawakan kardus, membawa kardus dari rumah, dari mana membawa ke sana nanti sehingga mereka nggak mikir lagi misalnya gitu. Allah alam. Nah lebih hati-hatinya ya nggak diminum. Insyaallah kalau misalnya kita mengambil karena kita juga butuh misalnya panas dan lain sebagainya disediakan itu tidak apa-apa insyaallah. Allah alam. Yang terkait tadi membatal dalam sholat bencana itu sifatnya isyarat gimana? Isyarat nggak masuk dalam kalam. Nah, isyarat apa sih nggak ada masalah misalnya mengisyaratkan gini atau misalkan gini bukan termasuk dari kalam. Nah, tidak membatalkan. Luruskan shaf. Nah, termasuk gerakan di sini, ya kalau gerakannya itu satu memang hajah, memang harus dilakukan, ya, atau mungkin untuk kesempurnaan sholat juga tidak mengapa. Cuman jadi batasan gerakan tersebut jangan sampai orang yang memandang bahwasanya gerakannya itu gerakan yang menunjukkan dia nggak lagi sholat. Ini tuh ya terlalu banyak gerak. Terlalu banyak gerak termasuk dari pegawai makruh. Nah, mulai jamnya, mulai ini. Kadang ada ya. Nah, kok nggak disiapkan sebelum sholat? Disiapkan. Ada juga, wah banyak kan macam-macam ini. Hah? Nanti maju. Dan juga gini-gini. Nah, ini kan nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan kan kadang gitu. Ya. Hah? Nggak konsentrasi. Sampingnya. Nah. Ya kalau misalnya melihat anak kecil yang banyak gerak gitu, lepas di misalnya di tablet gitu supaya diam. Bicara tidak boleh, bentuknya gitu. Karena ada haja. Sampai kalau misalnya masalah kalam bicara, kalau imamnya bingung ini. Yang ini ingatkan subhanallah, ini salahnya apa? Ini tadi dia mau berdiri, subhanallah, ini diingatkan berapa bingung ini. Ini kurang ruku, kurang sujud atau kurang duduk atau apa misalnya kan? Bingung. Ha. Bingung gimana ini caranya? Ya biar enggak batal. biar enggak batal makmumnya. Pakai isyarat, isyaratnya yakni dengan bahasa isyarat, baca ayat misalnya. Warka'u wasjudu gitu misalnya. Tapi dengan syarat ya imamnya paham. Kalau enggak paham juga repot juga. Kalau enggak paham akhirnya sebagian ulama memfatwakan enggak masalah bagi salah satu dari makmumnya bicara, kemudian batal sudah sengaja. Makmumnya ya misalnya imam satu karena imamnya enggak paham-paham diingatkan jadi bingung semua misalnya itu ya, bingung semua. Di tasbih enggak paham, komunikasi bahasa-bahasa isyarat, ayat juga enggak paham misalnya. Nah, dia menggunakan bahasa yang difahami. Batal, konsekuensinya batal. Itu untuk maslahat Allah. Oke. Jazakumullah khairan.